Pesan yang terkandung dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sesungguhnya soal bagaimana kita mendidik diri agar gemar mengakui setiap kesalahan, agar gemar mengakui setiap kesalahan untuk kemudian memperbaikinya. Yang jelek itu bukanlah orang yang pernah melakukan kesalahan. Yang jelek itu adalah justru orang yang tidak pernah mau mengakui sebuah kesalahan. Yang keadaannya buruk bukanlah orang yang pernah melakukan kesalahan. Karena siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Maka agar kita bisa mengendalikan diri kita, bermuamalah dengan diri kita sendiri, ikuti setiap kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan. Pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang ada hubungannya dengan pembahasan adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia itu dengan akhlak yang baik. Ini dia. Pergauli manusia itu dengan akhlak yang baik. Subhanallah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan soal akhlak yang baik. Akhlak yang baik menjadi salah satu pesan dan wasiat yang disampaikan olehnya. Sesuatu yang dipesankan, sesuatu yang diwasiatkan itu jelas menyangkut hal yang sangat penting. Kalau tidak penting, mual mungkin dipesankan, mual mungkin diwasiatkan.